Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sangat mendambakan kedamaian. Sesuai dengan namanya, agama Islam. Islam asal kata dari kata salam. Salam merupakan kedamaian. Salam diartikan adalah dia menghindarkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau memberikan sesuatu yang memberikan rasa damai atau rasa kebahagiaan. Ketika kita menyapa sesama manusia, ketika kita menyapa sesama makhluk Allah, yang terucap di lisan kita adalah Assalamualaikum. Semua curahan damai, semua curahan keselamatan terlimpahkan untuk Anda. Bahkan Allah yang kita sembah dinamakan dengan As-Salam sebagai sumber kedamaian. Tempat akhir kita kembali, yaitu akhirat, juga dikatakan dengan Darussalam sebagai tempat akhir mendapatkan kedamaian. Perdamaian sesuatu yang dirasakan oleh hati dan nurani kita masing-masing. Damai adalah tenangnya jiwa-jiwa yang beriman. Rasul menganjurkan kepada kita, ibsus salam, sebarkanlah kedamaian, sebarlah keselamatan. Minimal, selamatkan lisanmu, selamatkan lidahmu untuk tidak berkata kotor dalam berucap dan bertutur kata. Itu merupakan awal mula kedamaian kita rasakan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang merasakan hatinya tenang ketika dia menyebutkan dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menyampaikan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut dan mengingat nama Allah lah rasa damai akan kita rasakan. Rasa tenang di kehidupan kita akan kita arungi bahwa kedamaian sebentar lagi akan kita dapatkan. Momen itu sangat kita nanti-nantikan, terutama pada bulan suci Ramadan, sangat momentum yang sangat pas dan sangat menentukan bagaimana kita segera mendapatkan kedamaian itu. Tidak hanya kedamaian lahir, namun juga kedamaian batin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian sangat kita nanti-nantikan hingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah memberikan arahan kepada kita. Ketika kita sudah merasakan kedamaian itu, sebarkanlah rasa damai itu kepada saudara-saudara kalian. Sebagaimana sabda Nabi berkali-kali menyampaikan, sebarkanlah sama salam itu, sebarkan rasa damai itu kepada saudara-saudara kalian. Bahkan kepada musuh pun, berikanlah rasa damai itu jika dia menginginkan kedamaian. Wa'id janahu fisilmi fajnah laha. Jika dia cenderung kepada rasa damai, maka cenderungkanlah kalian untuk memberikan rasa damai kepada musuh pun. Bahkan kepada orang yang tidak kenal sekalipun, berikan dia rasa damai, berikan keselamatan kepadanya. Karena agama Islam adalah agama interaksi, ad-din wal mu'amalah, bahwa agama adalah hubungan interaksi yang memberikan rasa damai. Hal itulah yang kita pupuk dan kita bina di bulan suci Ramadan itu. Tumbuhkan rasa damai di hati kita, maka akan melahirkan rasa tenang, melahirkan aura positif di sekitar kita. Oleh karena itu, maka ibsus salam, sebarkanlah damai di seluruh Nusantara ini. Maka disinilah kita memohon kepada Allah bahwa kepadanya sumber kedamaian, kepadanya kita meminta rasa damai, dan kepadanya kita kembali ke tempat yang kita nanti-nantikan, yaitu Darussalam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adhina jannata daras salam. Allahumma ya Allah antas salam, hanya kepadamu sumber kedamaian. Wa minkas salam, kami mohon kepadamu segala kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah kami kembali kepada kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam, kami rindu hidup dalam kedamaian, kedamaian batin dan kedamaian lahir. Fahayyina rabbana adhinal jannata darus salam, ya Allah, masukkanlah kami, masukkanlah keluarga kami, masukkanlah bangsa-bangsa kami kepada sumber kedamaian, kepada darus salam sebagai tempat kembali kedamaian. Dan kepada engkaulah semua sumber kedamaian. Kami memohon pada bulan suci Ramadan ini, tumpahkanlah rasa damai itu di hati-hati kami. Tumpahkanlah rasa damai itu di bangsa-bangsa kami, sehingga kami bisa hidup rukun, damai, hidup sejahtera di kehidupan Nusantara yang kami cintai ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar lagi buka puasa. Free dan pakai entry play 24 jam. Nelfon, SMS, dan sosial media gratisnya 24 jam.